berzina juga haram. Karena itu cara nampak. Kenapa semua yang asyik-asyik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap syaitan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan. Setiap yang akan merugikan sepintas selalu menguntungkan. Biasanya sudah biasa setiap yang akan menyesatkan sepintas selalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita, dihiasinya dosa-dosa dengan bunga-bunga dunia. Itu diharamkan. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Nah. Itulah perangkap syaitan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan.